Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Al-Fatihah ila ruh Jalaluddin Abdurrahman bin Abubakar As-Suyuti wa masyayikhih wa walidayh wa ikhwatihi wa ikhwanihi wa masyayikhina wa ulama'ina wa walidina. Sallallahu sayyidi wa habibi al-habib Muhammad Anis bin Ali al-Habsyi wa waladihi al-habib Ali bin Anis al-Habsyi. Wawaladi Husni Irfan Wahabah Syifa Minti Taha bin Abdullah Sagaf Wali Walidaha Thumma ila Rujadi Ahmad bin Abdurrahman Rujadi Abdurrahman bin Husni Rujadi Ali bin Madhabshi Wasulihim wa Furuihim Wajaridiz Zahra Jaridiz Biji Wa akhwali Annallah yaghfirullah maramuhum Wa yu'ali darajatim fil jannah Wa infa'ana bi asrarihim Wa anwarihim wa ulumihim Wa nafatim barakatim fil din Wa dunul akhirah Ala hadhiniyah Wa ila hadratin Nabi SAW Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali mengkaji kitab Kifayatut Talib Al-Labib fi Khasa'isil Habib, atau yang dikenal dengan Al-Khasa'isul Kubra karya Imam Suyuti. Sampai kita pada halaman yang ke-10. وقال رضي الله عنه لطيفة أخرى في أن أخذ الميثاق من النبي لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم كإيمان البيئة التي تؤخذ للخلفاء وهي كأنها إيمان البيئة التي تؤخذ للخلفاء ولعل إيمان الخلفاء أخذت من هنا فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى فإذا عرفت ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الأنبياء ولهذا ظهر ذلك في الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه وفي الدنيا كذلك ليلة الإسراء صلى بهم ولو اتفق مجيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم وعلى أممهم الإيمان به ونصرته وبذلك أخذ الله الميثاق عليهم فنبوته عليهم ورسالته إليهم مغن حاصل له وإنما أمره يتوقف على اجتماعهم معه فتأخر ذلك الأمر راجع إلى وجودهم لا إلى عدم اتصافهم بما يقتضيه وفرق بين توقف الفعل على قبول المحل وتوقفه على أهلية الفاعل فهنا لا توقف من جهة الفاعل ولا من جهة ذات النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة وإنما هو من جهة وجود العصر المستمل عليه فلو وجد في عصرهم لازمهم اتباعه بلا شك ولهذا يأتي عيسى في آخر الزمان على شريعته وهو نبي كريم على حاله لا كما يظن بعض الناس أنه يأتي واحدا من هذه الأمة نعم هو واحد من هذه الأمة لما قلناه من اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة وكل ما فيهما من أمر أو نهي فهو متعلق به كما يتعلق بسائر الأمة وهو نبي كريم على حاله لم ينقص منه شيء وكذلك لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أو في زمان موسى وإبراهيم ونوح وآدم كانوا مستمرين على نبوتهم ورسالتهم إلى أممهم والنبي صلى الله عليه وسلم نبي عليهم ورسول إلى جميعهم ونبوته ورسالته أعم وأشمل وأعظمه ومتفق مع شرائعهم في الأصول لأنها لا تختلف وتقدم شريعته صلى الله عليه وسلم فيما عساه يقع الاختلاف فيه من الفروع إما على سبيل التخصيص وإما على سبيل النسخ أو لا نسخ ولا تخصيص بل تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأوقات بالنسبة إلى أولئك الأمم ما جاءت به أنبياؤهم وفي هذا الوقت بالنسبة إلى هذه الأمة هذه الشريعة والأحكام تختلف باختلاف الأشخاص والأوقات فبهذا بان لنا معنى حديثين كانا خافيا عنا أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة كنا نظن إنه من زمنه إلى يوم القيامة فبان أنه جميع الناس أولهم وآخرهم والثاني قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد كنا نظن أنه بالعلم فبان أنه زائد على ذلك ما شرحناه وإنما يفترق الحال بينما بعد وجود جسده صلى الله عليه وسلم وبلوغه 40 وما قبل ذلك بالنسبة إلى المبعوث إليهم وتأهلهم لسماع كلامه لا بالنسبة إليه ولا إليهم لو تأهلوا قبل ذلك وتعليق الأحكام على الشروط قد يكون بحسب المحل القابل وقد يكون بحسب الفاعل المتصرف فهنا التعليق إنما هو بحسب المحل القابل وهو المبعوث إليهم وقبولهم سماء الخطاب والجسد الشريف الذي يخاطبهم بلسانه وهذا كما يوكل الأب رجلا في تزويج ابنته إذا وجدت كفوا فالتوكيل صحيح وذلك الرجل أهل للوكالة ووكالته ثابتة وقد يحصل توقف تصرف على وجود كفء ولا يوجد إلا بعد مدة وذلك لا يكده في صحة الوكالة وأهلية الوكيل انتهى كلام السبكي بلفظه والله أعلم. Ya, sekarang kita sampai pada bab yang kemarin sebetulnya sudah saya terangkan sebagian besar isinya, yaitu bahwasanya para nabi dan rasul sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Imran kemarin ya, Al-Imran ayat yang ke-81. Kalau kita buka sekali lagi Al-Imran ayat 81 di mana Allah mewahyukan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum أتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, Allah menyatakan manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan menolongnya, akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah mewahyukan, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kalian semua. Ini ayat 81 surat Al-Imran. Di ayat ini kan jelas, ya sangat jelas, Allah mengikat perjanjian kepada setiap nabi dan rasul yang Allah utus. Jadi nabi dan rasul itu diutus tidak kemudian kamu nabi, kamu rasul, begitu saja. Tapi ada sumpah jabatan kalau bahasa kita. Ya ada sumpah jabatan. Nah sumpah jabatan itu diberi satu syarat. Syaratnya bukan kamu harus begini, kamu harus begini. Biasanya kan sumpah jabatan menjalankan tugas dengan baik, bla bla bla bla. Tapi ini sumpah jabatan dari Allah, poinnya cuma satu. Ya poinnya cuma satu, nanti akan datang seorang rasul yang membenarkan. Kalau datang rasul itu membenarkan apa yang kalian bawa ajaran kalian, rasul yang membenarkan ajaran kalian datang di zaman kalian, maka kalian wajib beriman kepadanya dan kalian wajib menolongnya. Mau enggak? Setuju enggak dengan perjanjian ini? Para nabi dan rasul menjawab, ya kami setuju. Ya, kami setuju. Setelah mereka setuju, maka Allah mengatakan, bersaksilah kalian semua. Dan aku menjadi saksi atas ucapan kalian itu juga bersama kalian. Nah perjanjian ini kelihatannya sederhana, gitu. Tapi ini menjadi sangat, sangat penting. Dikatakan, ini seperti baiat yang diberlakukan kepada para khalifah. raja. Jadi orang yang jadi presiden, jadi raja, jadi khalifah gitu ya. Itu kan dibaiat. Dan khalifah itu juga suka membaiat orang-orang di bawahnya kan, dibaiat. Kalau bahasa kita pakai bahasa baiat ini kan dalam agama ya. Tapi kalau bahasa umumnya seperti sumpah jabatan. Sumpah jabatan. Berdasarkan ayat tersebut tampak jelas bahwasannya kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah berlaku sejak diutusnya Nabi yang pertama. Ya, sudah berlaku sejak diutusnya Nabi yang pertama. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, seakan-akan ya, kalau misalnya itu nabinya Nabi Adam. Terus Nabi Adam dibaiat oleh Allah, disumpah jabatan. Nanti akan datang seorang rasul. Kalau rasul itu datang, ya rasul itu datang, kamu harus beriman kepadanya loh. Kamu harus menolongnya. Bukan cuma beriman, kamu harus menolongnya. Jadi seandainya rasul itu datang di zaman tersebut, maka otomatis Nabi Adam jadi penolongnya dan beriman kepada beliau. Nabi Adam tetap nabi, bukan enggak berubah jadi orang biasa ya, enggak, tetap nabi, tapi nabi yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Alias juga menjadi umatnya. Nabi yang menjadi umatnya. Berarti kenabian Rasul sudah diakui oleh Nabi Adam. Ya, beliau Nabi. Ya, beliau Rasul. Karena kalau tidak diakui, Nabi Adam tidak akan beriman kepadanya. Yang dimaksud beriman kepadanya, mengakui kenabiannya, mengakui kerasulannya. Sebelum Rasul diutus, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Adam sudah mengakui kenabian dan kerasulannya. Begitu pula nanti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya semuanya telah mengakui kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, satu pertanyaan. Kalau Nabi Muhammad SAW itu sudah jadi Nabi dan Rasul, ya, kenapa kok enggak dimunculkan dari awal saja? Ya, apakah memang Nabi dan Rasulnya yang belum mampu? Atau yang lain? Kalau kemarin saya kasih contoh itu tentang seorang anak yang belum mampu. Seorang bapak ngangkat seorang direktur, anaknya belum mampu, tapi udah ngomong sama direktur, nanti kalau anak saya mampu, kamu turun jabatan, anak saya yang jadi direkturnya. Itu kan anaknya belum mampu, ditunggu masa mampunya. Ya, ditunggu masa mampunya. Nanti anak itu menggantikan sang direktur yang ada. Sebetulnya sejak dikatakan seperti itu, anak itu sudah jadi direktur. Tapi kalau Rasulullah SAW, beliau mampu. Bukan beliau enggak mampu. Beliau layak, beliau mampu, beliau sudah jadi pimpinan dari zaman azali sana diperintah sama Allah sebagai pimpinan para nabi dan rasul. Nah, kenapa kok beliau di akhir zamannya yang belum mampu menerima Nabi Muhammad SAW? Zamannya belum layak menerima Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan umat Rasul ini umat yang terbaik. Ya, umat yang terbaik. Contoh, dikasih contoh di sini. Misal ada seorang bapak punya anak perempuan. Ya. Terus bapak tadi mengangkat seorang, kamu saya angkat jadi wali untuk menikahkan anak saya dengan siapapun yang kamu anggap pantas. Ya, pantas, layak, kafaah, sepadan dengan anak saya. Selesai kan perwalian ini? Ternyata enggak dinikah-nikahkan. Apakah gara-gara walinya itu enggak bisa nikahkan? Atau gara-gara anaknya tidak layak? Bukan. Kenapa? Belum ada yang cocok, belum ada yang pantas untuk anak perempuan tadi. Nah, ulama mengatakan begitu pula Nabi Muhammad SAW diletakkan di akhir zaman karena memang yang paling cocok, yang paling pantas, yang paling apa ya, tepat untuk Rasulullah SAW adalah orang-orang yang di akhir zaman ini. Ini orang-orang di akhir zaman. Makanya umat Rasul itu umat yang paling mulia. Ya, umat yang paling bagus, umat yang paling baik, karena memang manusianya itu bisa untuk menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan, berarti harus ada yang kita perbaiki dalam pola pikir kita. Selama ini, kita dari SD, mungkin dari SMP, SMA, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Kan begitu. Kalau ada soal ujian ditanya, Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Kan begitu kan? Kalau kita jawab Nabi yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Benar apa salah? Salah. Ujian kan salah. Padahal menurut syariat, Nabi yang pertama siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau yang diutus yang pertama, itu Nabi Adam alaihissalam. Rasul yang pertama, Nabi Adam. Tapi kalau Nabi yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Yang diutus ya. Nabi yang pertama yang diutus di muka bumi, Nabi Adam. Rasul yang pertama yang diutus di muka bumi, Nabi Adam. Tapi kalau Nabi yang pertama dan Rasul yang pertama di sisi Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahabi wa sallam. Nah, cuman kita selama ini membayangkan Rasul itu sebagai Nabi, berlaku kenabiannya di zaman beliau sampai hari kiamat. Beliau jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Kata orang-orang kan begitu ya. Sebetulnya jadi Rasulnya usia 40 tahun. Sampai hari kiamat. Ini apa yang kita pahami selama ini. Pemahaman seperti ini kurang pas. Yang betul beliau jadi Nabi dan jadi Rasul untuk zaman beliau dan zaman-zaman sebelum beliau dan zaman setelah beliau sampai hari kiamat. Itulah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'bana anahu jamin nas awaluhum wa akhiruhum. Semua manusia yang dahulu maupun yang akan datang, semua adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan Rasul itu telah menjadi Nabi sedangkan Nabi Adam masih berupa adonan tanah, ruh dan jasadnya belum bersatu, belum ditiupkan ke dalam jasadnya ruhnya tersebut, yang dimaksud bukan menurut Allah Nabi Muhammad SAW itu akan jadi Nabi nanti, bukan. Kalau menurut ilmunya Allah ya, Allah Maha mengetahui Nabi Nuh nanti akan jadi Nabi, Nabi Isa nanti akan jadi Nabi, Allah kan tahu. Tapi yang dimaksud bukan itu, yang dimaksud adalah Rasul SAW sudah jadi Nabi sejak zaman pertama kali Allah menciptakan beliau sampai hari kiamat. Jadi kenabiannya berlaku, berlangsung dari zaman itu sampai hari kiamat. Bukan ketika Rasul dilahirkan, bukan. Sudah dari zaman azali, di alam arwah sana beliau telah menjadi Rasul. Buktinya, ada dua bukti yang nyata, kalau Rasul SAW itu menjadi nabinya seluruh nabi. Ya bukan nabinya umat Islam di zaman beliau dan akhir hari kiamat, terus kepada nabi yang lain, teman, partner, bukan begitu. Beliau kepada nabi yang lain, beliau nabi mereka semua. Ya, beliau nabi mereka semua. Dan mereka mengakui, ketika dibaiat itu mereka mengakui, iya kami siap beriman. Makanya sama Allah dibuktikan di alam dunia dan dibuktikan di alam akhirat. Dua kali pembuktian. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan. Ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kumpul semuanya di Masjidil Aqsa, tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak didatangkan di masjid itu. Bisa kita bayangkan semua Nabi dan Rasul yang ada sampai zaman Nabi Isa, sebelum Rasulullah SAW, semuanya dikumpulkan oleh Allah di Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk memperkenalkan Rasul kepada beliau semua di alam syahadah. Di alam nyata ini Rasul ketemu dengan beliau-beliau tersebut. Beliau di alam yang lain, Nabi-Nabi di alam ruh. Tapi dibawa ke alam syahadah. Dihadirkan di Masjidil Aqsa. Ruh, bayangkan ya, ruh kumpul semua. Ruhnya siapa? Ruhnya Nabi. Kira-kira Masjidil Aqsa itu suasananya seperti apa ya? Ruhnya Nabi kumpul semua. Nanya nih, ada yang merinding gak nih barusan? Kalau nyebut begini ada yang merinding gak? Belum. Ya, semoga bisa berindang-berinding. Jadi ruh Anbiya wal Mursalin dikumpulkan. Suasananya seperti apa? Kemudian Rasulullah SAW dengan ruh dan jasadnya. Rohnya Rasul itu roh yang paling mulia, jasadnya jasad yang paling mulia. Disitulah Allah menunjukkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ini loh manusia yang kalian telah berbaiat untuk beriman dan menolongnya. Telah berbaiat untuk beriman dan menolongnya. Kira-kira para Nabi dan Rasul dengan roh mereka menolong Nabi Muhammad SAW enggak? Menolong. Para Nabi dan Rasul itu menolong Rasulullah SAW dalam dakwahnya ditolong. Bukan tidak ditolong, dibuktikan di Isra dan dan Mi'raj, benar-benar beliau-beliau itu menolong Nabi Muhammad SAW. Dengan apa yang beliau bisa lakukan. Makanya ketika diisrokan di Masjidil Aqsa, Allah perintahkan Rasul jadi imam. Yang lain jadi makmum. Untuk menunjukkan ini loh pimpinan kalian semua. Bukti kalau Nabi dan Rasul meskipun di alam roh, ya, meskipun sebagai roh, para Nabi itu masih berkewajiban menolong Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Rasul turun dari Sidratul Muntaha, kemudian Rasul turun melewati langit yang ketujuh, kemudian langit yang keenam. Padahal sudah melewati langit ketujuh kan? Langit ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sampai ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ketika ketemu Nabi Musa, Nabi Musa yang ngomong, berusaha nolong Rasulullah SAW. Nanya, kasih apa sama Allah? Sholat berapa? 50 waktu. Duh, minta. Kalau bahasa kita ya, minta diskon, potongan. Gak mungkin mampu umatmu 50 waktu. Disuruh minta keringanan kepada Allah. Ini saran yang ngasih adalah Nabi Musa alaihissalam. Inilah salah satu bentuk atau contoh di mana Nabi Musa masih berusaha menolong Nabi Muhammad SAW dan menolong umatnya. Meskipun banyak hikmah dari dialog tersebut. Salah satunya adalah ini, bentuk pertolongan Nabi Musa. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Dalam apa bentuk? Memberikan amalan. Biar umatnya pada masuk surga, biar punya kebun yang besar di surga. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Rasul dan umatnya, sampaikan salamku untuk umatmu dan katakan kepada mereka semua bahwasanya surga itu tanahnya subur. Ya, tanahnya subur. Dan tanamannya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini Nabi Ibrahim berusaha nolong kita semua, kita dikasih tahu tanamannya surga, tandurannya swarga. Kira-kira ini hadiah mahal atau murah? Mahal. Kalau orang yang ngerti ini mahal. Ya Allah, saya mau nandur di surga. Coba kalau misalnya enggak ada informasi seperti dia, saya mau nandur di surga, dianggap orang gila. Dan apa kok? Kamu gila apa? Nandur di surga. Tanah aja di sini enggak punya, nandur di rumah enggak bisa. Kamu bilang mau bercocok tanam di surga. Gimana caranya? Ada informasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu contoh bentuk pertolongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian yang kedua, ketika Rasul selain Isra Mi'raj nanti di padang mahsyar, seperti yang kemarin sudah saya terangkan. Di padang mahsyar seluruh nabi dan rasul sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat panji pujian pimpinan itu ada di tanganku. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku pemimpin anak cucu Adam dan itu bukan sebagai sebuah kebanggaan aku nyatakan. Semua nabi dan rasul di bawah benderaku nanti, kata Rasulullah SAW, di hari kiamat. Dibuktikan ketika umat manusia didiamkan oleh Allah di mahsyar, di mana di mahsyar nanti manusia didekatkan matahari itu ke kepala sedekat-dekatnya. Banyak riwayat yang macam-macam ya, yang mengatakan jaraknya cuma satu ini jengkal aja, sejengkal dari kepala. Itu untuk menggambarkan dekatnya luar biasa. Kemudian bentuknya mahsyar itu tanah yang lapang seperti kalau kita lihat lapangan sepak bola gitu ya. Tapi tanpa ada pohon, tanpa ada batu, tanpa ada tempat bernaung. Jadi betul-betul cuma lapangan, polos, enggak ada apa-apa. Matahari sedekat-dekatnya, artinya ruangan full panas. Ya, ruangan yang sangat sangat panas. Kemudian manusianya yang ada di situ dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Kira-kira jumlahnya berapa? Ya, berdesak-desakan enggak kira-kira? Ya berdesak-desakan. Udah berdesak-desakan, kumpul, dipanggang. Itu panas enggak? Ya, dipanggang. Berapa menit? Bukan menit. 1000 tahun. 1000 tahun. Nunggu apa? Ketok palu. Nunggu. Ayo sekarang dihitung amalnya. Pintu dibuka. Siap penghitungan amal. Terima rapot. Rapot akan diberikan. Cuman menunggu waktu pemberian rapot. Naik atau tidak naik. Tapi ruang tunggunya bentuknya mahsyar, dikumpulkan semua 1000 tahun, mohon maaf, dalam keadaan tanpa busana, telanjang. Jadi biar langsung kena sengatan matahari. Itu panasnya kira-kira seperti apa. Makanya orang-orang kafir sampai berdoa. Orang kafir berdoa, ya Allah, orang kafir ya, masukkan kami segera ke dalam neraka. Karena dipikir neraka itu lebih ringan daripada mahsyar. Daripada di sini seperti ini, lebih baik di neraka. Orang kafir berpikir seperti itu. Nah saat itulah akhirnya timbul usulan. Ya timbul usulan. Yuk kita ngadep kepada ayah kita semua, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ngadep kepada Nabi Adam, rombongan ke sana, minta tolong agar Allah segera memberikan rapot. Jangan kelamaan. Ya sampaikan kepada Allah. Nabi Adam mengatakan nafsi, enggak, saya enggak berani. Allah lagi murka ini. Allah lagi marah. Saya tidak berani ngomong kepada Allah karena saya sendiri punya salah kepada Allah. Dulu dilarang makan buah khuldi, saya nekat makan. Nanti kalau diingat-ingatkan itu Allah marah. Gara-gara yang satu itu gimana saya? Udah, kamu datang ke yang lain. Idhabu ila Nuh. Datang kepada Nabi Nuh sama, Ibrahim sama, Musa sama, Isa sama. Dilempar-lempar gitu. Sampai kepada Nabi Isa, Nabi Isa ngomong idhabu ila Ahmad, idhabu ila Muhammad SAW. Datanglah kalian semua kepada Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad SAW. Minta. Datang nih rombongan nemui Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya Rasul langsung memintakan kepada Allah agar dibuka pintu menuju surga atau menuju neraka dengan perhitungan amal atau yaumul hisab. Nah, di situ kenapa Rasul ditaruh di akhir seperti yang saya katakan kemarin? Bukan dari awal datangilah Nabi Muhammad SAW, bukan dari awal, tapi dilempar-lempar dulu kesana. Agar semuanya ngerti, kamu sudah ke Nabi Adam enggak bisa toh? Udah ke Nabi Nuh enggak bisa toh? Yang bisa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pengen menunjukkan kepada seluruh makhluk, nabi dan rasulku, kekasihku yang terhebat, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buat kita itu pelajaran. Apa? Jangan kita ikut-ikut umat yang lain. Umat yang lain kan pergi cari Nabi Adam, kita enggak usah nyari. Iya, nanti repot. Berdesak-desakan manusia segitu banyaknya nyari Nabi Adam itu tidak gampang. Jadi kelelahan yang luar biasa. Kita cukup cari saja Nabi Muhammad SAW. Dari awal kita cari Nabi Muhammad SAW, udah stay aja, tinggal di situ, jangan kemana-mana. Yang mau nyari Nabi Adam, suruh cari Nabi Adam. Nah itu menunjukkan umat-umat yang terdahulu itu belum ngerti. Mereka belum ngerti kemuliaan Rasulullah SAW. Makanya mereka gak cari Rasulullah. Yang dicari Nabi Adam, ini bapak kita nih yang paling-paling tua. Yang awal Nabi Adam, yuk kita minta tolong Nabi Adam. Mereka mengunggulkan Nabi Adam. Tapi sama Allah ditunjukkan bukan Nabi Adam, tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sama Allah dibawa dulu. Kalau merangsung dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW, mungkin di benak umat-umat itu ada pikiran, sebetulnya Nabi Musa juga bisa ya. Sebetulnya Nabi Isa juga bisa. Ini bukan sebuah kemuliaan nih. Tapi karena sudah ditunjukkan, datang ke semua Nabi, semua menyerah, mereka pun mengakui bahwasannya yang bisa hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah ini tadi sekedar untuk menegaskan apa yang kemarin. Bab khususiyatihi sallallahu alaihi wa sallam bi kitabat ismihi asyarif ma'asmillahi ta'ala alal arsyi wa sa'ri ma fil malakut. Bab tentang keistimewaan dituliskannya nama Nabi Muhammad SAW seiring dengan nama Allah di arsy dan juga di alam malakut, di surga ya, di alam yang enggak kelihatan. Alam malakut nih, alam itu ada dua, ada alamul mulki, ada alam malakut. Sama tulisannya ya, mim lam kaf mulki. Kalau malakut mim lam kaf, ada wau ada ta, malakut. Kalau mulki alam nyata yang kelihatan mata, kalau malakut alam yang tidak kelihatan mata. Ya, kasat, ada alam yang kelihatan mata, ada alam yang tidak kelihatan mata. Sebetulnya semua kelihatan mata sih. Cuman dikatakan tidak kelihatan mata, tidak kelihatan mata kita. Mata kita yang biasa-biasa ini. Tapi kalau matanya para awliya wassolihin, bisa melihat alam malakut tersebut. Ya, alam malakut. Di antaranya itu surga, kemudian alam kubur, ini termasuk alam malakut. Akhrajal Hakim wal Baihaqi wa Tabrani fi Shaghir wa Ibnu Nu'aim wa Ibnu Asakir an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lama aktarafa Adamul khati'ata qala ya Rabbi bihaqqi Muhammadin lama ghafartuli lama ghafartali qala wa kaifa arafta Muhammadan qala li annaka lama khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik wa rafa'ta ra'si wa rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arshi maktuban bi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik qala sadaqta ya Adam walaula Muhammad ma khalaqtuk. Satu ini dulu diriwayatkan, ini lihat perawinya sangat banyak ya, dan perawinya ini ahli-ahli hadis yang cukup ternama, cukup ternama. Enggak usah kita bingung nyari ini hadisnya dhaif apa sahih ya. Ini kebiasaan orang-orang yang enggak mau cari kemuliaan, dhaif atau sahih. Nanti kalau hadisnya dhaif akhirnya dibuang hadisnya, enggak mau terima hadis tersebut, padahal hadis dhaif itu hendaknya diamalkan sebagai fadilah, fadilah amal. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, kemudian Imam Baihaqi, terus Imam Tabrani dalam kitabnya As-Saghir, kemudian Abu Nuaim, kemudian Ibnu Asakir, dari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, lamak tarafa Adamul khati'ah, ketika Nabi Adam berbuat kesalahan. Nabi Adam berbuat kesalahan. Kesalahannya apa? Dilarang makan buah khuldi. Nabi Adam lupa sehingga makan buah khuldi. Saat itu disebutkan lama sekali ya Nabi Adam itu minta apa namanya? Minta ampun kepada Allah, nangis terus. Nah, saat itulah Nabi Adam diberi ilham untuk mengucapkan sebuah kalimat. Qala, Nabi Adam berkata, ya Rabbi, bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, dengan hak. Dengan hak maksudnya dengan kemuliaan, dengan kedudukan, dengan berkat. Ya, dengan berkat. Nabi Adam alaihi salam tawassul. Nabi Adam tawassul di saat itu sudah tawassul dengan hak, dengan kebesaran, kehormatan, kemuliaan, ya, kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ampunilah aku. Dengan hak Nabi Muhammad, dengan kebesaran Nabi Muhammad SAW, ampunilah aku. Maka Allah pun bertanya. Allah bertanya bukan karena Allah gak ngerti. Ya, Allah bertanya untuk menunjukkan kemuliaan. Jawaban tersebut akan menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Berkatalah Allah, wa kaifa arafta Muhammadan SAW. Bagaimana kamu bisa mengenal Nabi Muhammad SAW? Kok bisa tahu? Bihaqqi Muhammadin, kamu kok bisa kenal Muhammad? Padahal manusia yang pertama kali diciptakan siapa? Nabi Adam. Yang kedua siapa? Sayyidatuna Hawa. Manusia pertama kali Nabi Adam, yang kedua Sayyidatuna Hawa. Belum ada manusia yang lain. Belum ada kan? Manusia, belum ada. Nah, kok Nabi Adam sudah ngomong bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan hak Nabi Muhammad. Dari mana kamu tahu ada yang bernama Muhammad sampai engkau minta ampun kepadaku dengan kehormatan beliau? Qala, Nabi Adam berkata, li'annaka lamma khalaqtani biyadik, ya Allah, karena ketika engkau ciptakan aku dengan tanganmu, kekuasaanmu, wa nafakhta fiyya min ruhik, kemudian engkau tiupkan kepadaku dari ruhmu, rafa'tu ra'si. Artinya ketika Nabi Adam itu dibentuk jasadnya, kemudian ditiupkan ruh, jadi manusia. Ya, begitu jadi manusia, pertama kali yang dilakukan Nabi Adam, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Ya, aku angkat kepalaku. Ternyata fara'aitu 'ala qawa'imil 'arsy, aku melihat di pondasi-pondasi, tiang-tiangnya 'arsy, tertulis di situ sebuah kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tiang-tiangnya aras aja hiasannya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam, dari situ saya mengerti tidak mungkin ada sebuah nama yang engkau letakkan seiring dengan namamu kecuali nama makhluk yang paling engkau cintai. Kecuali nama makhluk yang paling engkau cintai. Maka Allah menjawab, sadaqta, benar engkau wahai Adam, ya Adam. Walaula Muhammad, seandainya bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah ya, maka aku tidak akan menciptakanmu. Ini kalimat maknanya sangat tinggi. Kalau bukan karena Muhammad SAW, aku tidak akan menciptakanmu. Ini kayak kasarannya ya, kita ngundang 10.000 orang. Ya, karena ada tamu. Ada tamu yang mulia. Kita bisa ngomong, kalau kita mau ngomong sebetulnya bisa ngomong begini. Kalau bukan karena tamu saya ini, kalian semua tidak akan saya undang. Berarti yang mulia yang mana? Yang diundang atau tamunya? Tamunya kan. Jadi kalian saya undang ini demi memuliakan tamu saya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, nabi yang lain, semua nabi dan rasul alam semesta. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Maunya Allah apa? Di antaranya hikmahnya yang tahu hanya Allah ya. Tapi hikmahnya sebagaimana dikatakan Allah. Laula Muhammad, kalau bukan karena Muhammad SAW, afalaktuk, aku tidak akan menciptakanmu. Jadi Allah menciptakan semuanya ini demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasanya yang maha mencintai kepada yang dicintai. Ya, orang kalau cinta itu kan mau mempersembahkan macam-macam. Nah, ini Allah mempersembahkan kita semua untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Ibnu Asakir an Ka'bil Ahbar qal, innallaha anzala ala Adam asyian bi adadil anbiya wal mursalin. Ya. Thumma akbala ala Ibn Hishir wa qala ay bunayya anta khalifati min ba'di fakhudha bi imarati taqwa urwatil wuthqa fa kullama dzakartallaha fadhkur ila jambihi isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inni ra'aitu ismahu maktuban ala saqil 'arsy wa anna bainar ruhi watin thumma inni tuftu samawat thumma inni tuftu samawat wa lam ara fis samawat mawdian illa ra'aitu isma Muhammadin maktuban 'alaihi wa anna rabbi askananil jannah wa lam ara fil jannah qasran wala ghurfatan illa isma Muhammadin maktuban 'alaihi walaqad ra'aitu isma Muhammadin maktuban 'ala nahwil huril 'ain ala nuhuri hurul ain wa ala waraqi qasbi ajamil jannah wa ala waraqi syajarati tuba wa ala waraqi sidratil muntaha wa ala atrafil hujab wa baina ayunil malaika fa akthir dhikrahu fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ka'bul Ahbar bahwasanya Allah menurunkan kepada Nabi Adam tongkat, memberikan kepada Nabi Adam tongkat sebanyak jumlah nabi dan rasul. Nabi Adam ini dikasih tongkat sebanyak jumlah nabi dan rasul. Kemudian Nabi Adam berhadapan atau duduk ngobrol bersama anaknya yang namanya Syith. Berwasiat atau ngomong kepada anaknya begini. Wahai anakku, kamu adalah anakku dan engkau adalah penggantiku setelah aku nanti meninggal dunia. Maka ini pegang tongkat ini ya, bi imarati taqwa, dengan bekal kamu harus bertakwa kepada Allah. Wa urwatil wuthqa. Fa kullama dzakartullah, setiap kali engkau berzikir menyebut nama Allah, maka setelah menyebut nama Allah, sertakan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah kemudian nama Muhammad. Jangan tinggalkan nama Muhammad. Kenapa? Karena aku melihat namanya tertulis di tiang arsy. Dan aku saat itu masih belum utuh jadi manusia. Masih di antara proses masuknya roh dan ke dalam jasad. Aku udah lihat nama Muhammad SAW tertulis di arsy, di tiang-tiang arsy. Kemudian aku telah berkeliling ke 7 lapis langit. Tidak aku lihat di langit tersebut suatu tempat kecuali di tempat itu tertulis nama Muhammad SAW. Itu 7 lapis langit ini dimanapun yang tertulis nama Muhammad, Muhammad, Muhammad, Rasulullah, Muhammad, Rasulullah. Itu langit tulisannya seperti itu. Wa anna rabbi askananil jannah. Allah telah meletakkan aku di surga. Dan di surga tidaklah aku melihat istana, kamar. Kecuali di istana, di kamar tersebut tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nama Muhammad. Wa laqad ra'aitu isma Muhammadin maktuban. Bahkan aku melihat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertulis di leher-leher bidadari surga. Itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat nama Rasulullah itu tertulis di pohon, batang-batang pohon itu tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batang-batang pohon di surga. Aku melihat juga daun-daunnya surga itu tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daun pohon tuba, ya, daun Sidratul Muntaha. Bahkan aku melihat di antara kedua bola mata malaikat, ayunil malaikat, keningnya tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di keningnya malaikat. Fa'akthir dzikrahu, maka perbanyaklah nyebut nama beliau, karena sesungguhnya malaikat itu setiap saat menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini. Naam. Wa akhraja Ibnu Adi wa Ibnu Asakir anin Anas bin Qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama urija bi ra'aitu ala saqil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ayyatahu bi Ali. Wa akhraja Ibnu Asakir an Ali bin Qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailata usriya bi ra'aitu ala arsy maktuban bi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Utsman dzun Nurain. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ketika aku dimi'rajkan di tiang ars, aku melihat sebuah tulisan yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ayatuhu bi'ali, yang artinya tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, aku memperteguh kerasulannya dengan Ali. Ini menunjukkan kemuliaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Namanya juga tertulis di tiang ars. Kemudian di riwayat yang lain, Ibnu As-Sakir juga meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku diisrakan, aku melihat di ars itu ada tulisan yang berbunyi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq Umar Al-Faruq Utsman bin Nurain. Jadi kalau tadi namanya Sayyidina Ali, sekarang gantian. Sayyidina Ali yang cerita. Saya juga lihat, saya pernah dengar Rasul bersabda, Rasul ketika di Mi'raj kan, lihat di tiang ars tertulis, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus tertulis nama Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, ya, Utsman bin Nurain. Itu sudah tertulis di tiang-tiang arsnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kemuliaan empat sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa arduh. Ya, insyaAllah. Besok kita lanjutkan karena sekarang udah jam 8 lewat. Ya. Lewat atau kurang 1 menit? Ya, kurang 2 menit. Insyaallah walaupun sedikit semoga barokah ya. Kita lanjutkan hari Sabtu, masih baca kitab yang sama insyaallah. Al-Fatihah, Allah yaghfir dhunubana yastur uyubana taqabbal jami' hasanatina wa yatajawaz an sayyi'atina wa Allah yaftah 'alaina wa 'alaikum futuhal 'arifin yufaqihna wa iyyakum fid din wa ja'alna wa iyyakum min 'ibadihi as-salihin min al-'ulama al-'amilin al-mukhlishin wajil karim wa Allah yahfadhna wa iyyakum wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatana wa ikhwatana wa auladana wa banatana wa man lahu ta'alluq bina wa ashabana min jami' al-ma'asi wa dhunubil afat wa sayyi'at wal bala'i wal fitan ما ظهر منها بطن ويرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة باركا فيه بدون طب نشقه من لطف العافية السلامة الطافق الهداية والرضا لنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية تم العافية العافية من كل أذبلية وارزقنا جميعا الجنة ونائمها والنظر إلى وجه الكريم وأن الله يمتع أبصارنا بنظر إلى وجه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو راض عنا ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته ما لطف العافية السلامة الطافق الهداية والرضا لنا في الدين والدنيا الآخرة على هذين يهو أعلى من حيبون علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي